السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، dan secara khusus yang kami hormati Bapak Bupati atau yang mewakili Bupati Magelang, dan juga Bapak Kapolres atau yang mewakili, demikian pula kepada Dandim yang kami hormati atau yang mewakilinya, dan juga seluruh jajaran Musfika dan seluruh pemerintah kami, penguasa kami, sipil dan militer yang kami hormati. Kami gembira, berbahagia ketika bisa berkumpul di masjid para ulama dan umara. Maka kami katakan pula dengan salam penghormatan kepada para ustaz, para kiai dan para ulama, rahimani wa rahimakumullah, yang benar-benar kami hormati. Ini adalah kesempatan yang sangat tinggi, yang sangat berharga, berkumpulnya di masjid Allah subhanahu wa ta'ala para ulama dan para umara. Maka kesempatan ini juga membahas perkara yang sangat penting, yaitu berkait dengan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, berkait dengan kebersamaan bangsa Indonesia, berkait dengan sebuah negara besar yang mayoritas penduduknya kaum muslimin, yang bahkan bisa dikatakan negara kaum muslimin terbesar. Maka harus kita jaga, harus kita syukuri, agar jangan sampai apa yang merupakan nikmat besar ini hilang, hancur karena kesalahan kita sendiri. Kaum muslimin, al-hukamul ma'murin, para penguasa dan rakyat jelata, karena besarnya negara ini dan karena mayoritasnya adalah kaum muslimin. Dan karena kekayaan yang besar pada negara kita ini, maka sungguh tidak aneh kalau negara ini jadi bidikan, dibidik oleh sekian banyak pihak dari negara-negara kafir yang menginginkan kehancuran negara kesatuan Republik Indonesia. Karena urusan kebutuhan mereka, atau urusan campur tangan mereka, karena ingin mengatur atau ingin mencaplok sekian kekayaan yang ada di negeri kita ini. Dan tentunya, mereka punya cara, punya jalan. Di antara jalan mereka adalah menunggangi kelompok-kelompok ekstrim. Di antara cara mereka adalah menunggangi kelompok-kelompok yang ekstrim yang melampaui batas. Apakah ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri. Mereka-mereka yang ghulu ketika mempelajari agama kemudian kebablasan. Paling mudah dijadikan kuda Troya untuk menghancurkan, untuk mengacaukan dan memecah belah kaum muslimin di negeri. Demikian pula PKI ekstrem kiri yang anti agama. Ini pun sungguh kendaraan yang sangat-sangat memudahkan mereka untuk menghancurkan negeri ini. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam ini yang merupakan agama yang dipegang oleh mayoritas penduduk negara Indonesia adalah agama yang mengajarkan kebersamaan, atau dengan kata lain al-jamaah, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Janganlah kalian menjadi seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka menjadi berkelompok-kelompok, beraliran-aliran. Ayat lain yang semirip dengan itu juga Allah berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian menjadi seperti mereka yang berpecah belah dan bertikai. Lihat ikhwani fiddin a'azakumullah. Allah memperingatkan wahai kaum muslimin, janganlah kalian menjadi mereka-mereka yang berpecah belah dan bertikai. Umat-umat yang terdahulu ketika mereka saling bunuh, saling bantai, saling berperang. Mereka di zaman jahiliyah tidak memiliki agama. Atau mereka menganggap banyak Tuhan, berhala-berhala mereka. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekacauan. Mereka masing-masing merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizib, masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Artinya, itu adalah kebiasaan jahiliyah. Adapun masyarakat muslimin adalah masyarakat yang terpimpin. Masyarakat muslimin adalah masyarakat yang tidak liar, berbeda dengan masyarakat-masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah, siapa yang kuat dia yang menang. Tidak punya aturan, tidak punya pemimpin, tidak punya sesuatu yang mereka pegang bersama, enggak ada agama. Tetapi walhamdulillah, setelah umat ini diberi oleh Allah nikmat Al-Qur'an dan diberi nikmat diutusnya seorang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka masyarakat berubah gaya hidup mereka. Masyarakat kaum muslimin tidak sama dengan masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang terpimpin dan selalu hidup dalam keadaan dengan pemimpin, dengan penguasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang memecah belah adalah orang-orang yang pengacau. Sangat tepat kalau bapak-bapak menyatakan dengan GPK, Gerakan Pengacau Keamanan. Karena memang pemecah belah itu adalah pengecut. Dan Allah menyatakan Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka. Kata Allah, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Mereka yang memecah belah agama mereka dan menjadikan manusia bergolongan-golongan, lasta minhum fi syai. Engkau wahai Rasul tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Mungkin ada yang berkata, itu maksudnya perpecahan agama, Ustaz, bukan perpecahan negara. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW menjelaskan dengan rinci bahwa perpecahan agama juga perpecahan sebuah negara adalah dua-duanya kejelekan yang dilarang. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, alaikum bil jama'ah, atas kalian untuk tetap bersama jama'ah. Wa iyyakum wal furqah, atas kalian untuk tetap bersama jamaah dan hati-hati kalian dari perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena syaitan itu bersama orang yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan syaitan dari orang berdua lebih jauh. Dari orang berdua lebih jauh. Artinya masyarakat, semakin banyak mereka bersatu semakin jauh syaitan. Wa man arada bahbuhatal jannah fa alayhi bil jamaah. Siapa yang menginginkan tengah-tengahnya surga, yang paling indahnya, yang paling tingginya, maka hendaklah dia menjaga al-jama'ah. Al-jama'ah memiliki makna. Dua makna yang dua-duanya terkandung di dalamnya. Dan tidak bertentangan. Yang pertama jama'ah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ma'ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabatku. Jama'ah yang pertama. Artinya hendaklah kalian bersama mereka, jalannya di jalan mereka, berpegang dengan pegangan mereka. Dan makna yang kedua adalah kaum muslimin dan penguasanya. Yang kedua ini diucapkan oleh Rasulullah SAW. Man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang keluar dari ketaatan pada penguasa dan memisahkan diri dari jamaah, maka dia mati dengan mati jahiliyah. Lihatlah hadis ini. Lihatlah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Bahwasanya siapa yang melepaskan ketaatan dari penguasanya, berarti dia telah memisahkan diri dari jamaatul muslimin. Kalau mati, mati jahiliyah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, tokoh besar ulama dari madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, menyatakan bahwa makna mati jahiliyah adalah mati dalam keadaan bermaksiat, karena dia tidak berpegang dengan sunnah, karena mereka melepaskan diri dari penguasanya. Maka mereka seperti jahiliyah, tidak memiliki pemimpin. Seperti jahiliyah, tidak memiliki pemimpin. Maka dikatakan mata mitatan jahiliyah. Mati dengan mati jahiliyah. Mati seperti mereka-mereka yang dulu, sebelum datangnya agama. Tidak memiliki pemimpin, tidak memiliki penguasa. Masyarakat liar. Alhamdulillah. Agama ini tidak mengajarkan keliaran. Agama ini mengajarkan agar kita menjadi masyarakat yang terpimpin, mentaati penguasanya, sabar terhadap penguasanya, dan tidak memisahkan diri dari penguasanya. Ini namanya al-jama'ah. Kaum muslimin wa imamahum. Yang namanya al-jama'ah adalah kaum muslimin dan penguasanya. Penguasa yang benar-benar penguasa muslim, penguasa yang benar-benar memiliki kekuasaan. Kalau sebuah organisasi dinamakan Jamaatul Muslimin atau Islam Jamaah atau JI Jamaah Islamiyah, kemudian pimpinannya disebut penguasa, apakah itu jamaah? Bukan jamaah, walaupun namanya jamaah. Karena penguasanya bukan penguasa yang benar-benar memiliki kekuasaan. Masa penguasa kok ditangkap? Dijebloskan ke penjara. Apakah itu penguasa? Jangan membodohi diri sendiri. Hendaklah kita dengarkan ucapan Rasulullah SAW. Talzam jama'atul muslimina wa imamahum. Peganglah, tetaplah bersama penguasa muslimin. Dan pemimpinnya, penguasanya. Hendaklah sabar bersama kaum muslimin dan penguasanya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, yakunu umara tahlinu lahumul julud wa la tatma'innu ilaihimul qulub. Nanti akan muncul penguasa-penguasa yang kulit-kulit kita mulus, tidak disentuh, tidak dicambuk, tidak dilukai. Wa la tatma'innul qulub, tapi hati enggak tenteram. Sebaliknya kata Nabi, kemudian muncul umara tasma'izzu minhumul qulub. Penguasa-penguasa yang menyebabkan hati ini gemetar ketakutan. Merinding bulu kuduk kita, taksya'irru minhumul julud. Bulu kuduk kita berdiri, merinding karena kejamnya. Berarti barakallahu fikum, manusia di antara sifat-sifat asli mereka tidak pernah puas. Penguasanya tidak pernah nangkep, tidak pernah menghukum, tidak pernah kulit kita mulus semuanya. Apa jawab mereka? Tidak tenteram. Penguasanya lemah. Tidak disikat. Tidak ditangkap. Tidak begini, tidak begitu. Penguasa lemah. Berganti. Penguasa yang sebaliknya. Tangkap. Cambuk. Penjara. Tembak mati. Merinding bulu roma, digantung di lapangan, dipenggal lehernya, gelisah masyarakat, mengeluh lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, kalau kami menghadapi penguasa yang kejam seperti itu, afala nuqatiluhum bisayf, bolehkah kami lawan dengan pedang-pedang kami? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la, jangan. Ma aqamu fikumus shalah. Jangan, selama mereka masih menegakkan salat. Selama mereka masih menegakkan salat, masih muslim, masih ada ciri-ciri keislaman, masih terlihat bahwa dia muslim, maka jangan dilawan. Sabar. Sabar, sabar. Jawabannya selalu sabar. Ya Rasulullah, kenapa kita tidak lawan? Isbiru hatta talaqawni 'ala al-hawd, sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga Hawd di dalam surga. Di telaga Hawd, telaganya Rasulullah SAW. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka hari ini kita ingatkan kepada kaum muslimin, hukaman wa mahkumin. Kaum muslimin, penguasa dan rakyat jelata, bahwa penyebab kekacauan dan perpecahan di antaranya yang paling besar adalah dari keekstriman kelompok-kelompok ekstrim. Dari hulunya kelompok-kelompok radikal. Yang mereka mengira termasuk amar ma'ruf nahi munkar adalah melawan penguasa. Termasuk jihad fisabilillah adalah melawan penguasa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Itu pun ternyata yang mereka lakukan melawan saudaranya sendiri, kaum muslimin rakyat jelata. Karena yang matinya rakyat jelata. Katanya kita harus tumbangkan rejim. Kita harus ganti penguasa durjana dengan penguasa yang saleh. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka selalu berkata demikian. Bahkan sampai ketika perang melawan orang-orang kafir komunis di Afghanistan, yang benar-benar melawan orang kafir, jawab mereka, ucapan sesama mereka, ini bukan jihad, latihan jihad. Jihad yang hakiki nanti di Indonesia, ketika kita menggulingkan penguasa, menggantinya dengan penguasa yang saleh. Lihat, justru yang melawan orang-orang kafir, penjajah komunis, dikatakan bukan jihad. Nanti di Indonesia. Kamu jangan sampai korbankan dirimu di sini. Nanti di Indonesia. Dan itu disampaikan oleh orang yang pernah kesan. Latihan jihad. Nah kalau mati, latihan syahid. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimahni wa rahimakumullah. Ini kebodohan mereka. Persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa mereka itu dangkal ilmunya, mereka itu muda-muda umurnya. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mendapatkan wahyu dari Allah yang Maha Tahu. Mendapatkan wahyu dari Allah yang Maha Tahu akan terjadi keadaan seperti sekarang ini, sudah berkata kepada para sahabatnya, yakhruju min dhi'dhi hadza, akan keluar dari model orang seperti ini satu kaum yang ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, salatnya mengalahkan salat kalian. Yaqra'un al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum, tetapi tidak melewati kerongkongan mereka, hanya di mulut, tidak masuk dalam hati, hanya di mulut, tidak dipahami dan dimengerti. Nabi SAW menyatakan mereka baca Qur'an, tetapi enggak lewat dari mulut mereka, enggak lewat kerongkongan mereka. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan, mereka membunuh kaum muslimin. Lihat, sholat, puasa, ibadah, ngaji, baca Quran, tetapi membunuh kaum muslimin. Subhanallah, terjadi pada mereka-mereka kaum khawarij, kaum radikal, mereka-mereka yang ekstrim, membunuh kaum muslimin dengan alasan jihad fisabilillah. Padahal Nabi memberikan satu ciri yang menghalangi mereka untuk tidak boleh dibunuh. La ma'aqamu fikumus salah. Jangan, selama mereka masih menegakkan sholat. Jangan, selama mereka masih ada ciri-ciri keislaman, yaitu sholat. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya agama Islam mengajarkan untuk menjaga kebersamaan. Seorang sahabat yang mulia, Ibnul Yaman, Hudzaifah Ibnul Yaman, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mereka bertanya tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang kejelekan. Aku khawatir akan menimpaku kejelekan itu. Kemudian ditanyakan oleh beliau, apakah setelah kebaikan Islam ini nanti akan datang masa-masa yang kejelekan? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, na'am, iya, akan muncul nanti kejelekan. Apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan? Ada kebaikan, wa fihi dakhn, tetapi ada kekaburan di dalamnya. Apakah setelah itu ada kejelekan kembali? Naam, du'atun ala abwabi jahannam. Iya, da'i-da'i yang mengajak kepada neraka jahannam. Man ajabahum qadafuhu fiha. Siapa yang menyambut ajakannya akan dijerumuskan dalam neraka jahannam. Aliran-aliran sesat yang mengajak orang kepada kekafiran, mengajak orang kepada kekufuran, kesesatan yang menyebabkan masuk dalam neraka jahannam. Apa kata Hudzaifah bin Yaman? Ya Rasulullah, apa yang kau nasihatkan kepada kami? Ma ta'muruni in adrakani dzalik? Apa yang kau perintahkan kepadaku kalau aku menemui masa-masa tersebut? Lihat jawabannya, subhanallah. Jawabannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Hendaklah engkau berpegang dengan kaum muslimin dan penguasanya. Hendaklah engkau sabar bersama kaum muslimin dan penguasanya. Penguasanya, yakni penguasa muslim. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata, solusinya apa yang sedang kita bahas. Untuk tetap menjaga al-jama'ah. Jangan memisahkan diri dari mereka. Jangan memberontak kepada penguasa yang muslim. Karena nanti yang akan terjadi adalah perang saudara. Sesama muslimin. Kaum muslimin dari pihak penguasa. Dengan kaum muslimin dari pihak pemberontak. Dari sini Allahu Akbar, dari sana Allahu Akbar. Korbannya berapapun itu muslimin. Dari pihak sana atau dari pihak sini, semuanya muslimin. Yang merasakan kerugiannya kaum muslimin. Yang merasakan kekacauannya kaum muslimin. Yang merasa takut di rumahnya kaum muslimin. Yang gembira hanya satu golongan saja. Penunggang kuda Troya. Orang-orang kafir di negeri-negeri mereka melihat Indonesia hancur. NKRI berantakan. Saya bagian ininya. Papua buat saya. Oh, nah, Aceh buat kami. Oh, yang ini buat kami, kata Belanda. Rebutan mereka. Yang di sana sudah ingin diambil, tidak bisa-bisa. Yang di Papua ingin dicaplok, tidak bisa-bisa. Dengan berkat rahmat Allah. Dan dengan jasa para penguasa dan para tentara kita. Angkatan bersenjata kita. Jazakumullahu khairan. Ambon mau dicaplok sama Belanda. Gagal terus. Walhamdulillah. Aceh. Didukung siapa? Itu kan muslimin tapi. Ya memang muslimin. Dari mana dukungannya? Aneh. Kalau mereka orang-orang kafir kok mendukung, memberikan senjata kepada kaum muslimin untuk jihad. Tidak masuk di dalam kamus kita. Aneh. Pasti ada sesuatu. Karena dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwa mereka Yahudi Nasrani tidak pernah akan ridho kepada kaum muslimin. Sampai kita ikut mereka. Kok bisanya? Muslimin lagi jihad dibantu. Ambil senjata kami. Tahu karena yang dilawannya muslimin. Tahu karena yang akan hancur negerinya muslimin. Mereka mendapatkan keuntungan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Mungkin bapak-bapak penguasa kita dan dari angkatan bersenjata kita tahu ya, hal-hal tersebut. Sehingga kita memberikan apresiasi besar kepada bapak panglima TNI kita. Yang selalu mengingatkan bahaya yang sesungguhnya. Bukan urusan-urusan antar kita, bukan. Tapi ini yang dari luar, yang sudah mengepung negeri Indonesia ini, yang kita cintai. Yang sudah mengancam, seakan-akan pistol sudah di sini. Bebaskan mereka. Kalau enggak kami serang. Kami sudah, tentara kami sudah di sini. Tetapi dengan bahasa politis, hendaklah menjaga hak asasi manusia. Kalau mereka ingin merdeka, ya biarkan merdeka. Referendum, referendum. Mereka punya sekian permainan. Kalau jadi referendum, mesti akan merdeka. Dan itu keanehan lagi yang berikutnya. Ada urusan apa bapak-bapak kesini ngurusi negeri kami? Ada urusan apa? Ya pasti punya keuntungan. Itu masalahnya. Gak mungkinlah. Mereka kemudian ingin Indonesia ini makmur, maju, hebat. Muslimin dengan Yahudi. Jawabannya dari Allah SWT. Walan tarba. Gak akan ribau mereka. Di depan senyum. Di belakang punya makar. Makar yang hakiki. Makar yang sebenar-benarnya. Wa makar wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, Allah pun punya makar. Mereka punya rencana, Allah punya rencana. Dan Allah sebaik-baik yang memiliki rencana. Rencana Allah yang pasti akan terjadi. Kita berharap pada Allah SWT tidak akan bisa mereka. Dan tidak akan berhasil selama kaum muslimin bersatu padu dengan penguasanya, dengan tentaranya dan polisinya. Untuk menjaga NKRI dari rongrongan mereka. Kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Komunis. Tidak kalah. Andilnya. Untuk merusak negeri ini sepanjang masa. Dulu sudah terjadi. Apa yang mereka lakukan. Pembantaian-pembantaian manusia. Selalu atas nama sosial. Selalu atas nama komun. Komun itu artinya sosial. Masa ajaran sosial dilarang? Majalah kita itu, majalah syariah, diplesetkan gambarnya. yang tadinya mewaspadai kebangkitan diganti, alhamdulillah bangkit komunis. Kemudian mengatasnamakan komunis Islam. Apa itu komunis Islam? Mau dioplos agama dengan komunis, enggak akan nyambung. Enggak akan bisa. Oh, enggak, ini komunis Islam. Islam bukan komunis, komunis bukan Islam. Ajaran komunis, ajaran sama rata sama rasa, ini ajaran kedengkian. Mengajarkan masyarakat miskin untuk dengki kepada orang kaya. Mengajarkan orang-orang rendahan untuk dengki kepada orang-orang yang duduk di atas sana. Itu ajaran komunis. Dan mereka menjadikan orang-orang miskin dan rakyat rendahan untuk dijadikan tunggangan menaiki kepemimpinan. Sehingga yang digarap buruh, yang digarap para petani, yang digarap golongan palu dan golongan arit, istilah mereka. Palu para pekerja, arit para petani. Untuk apa? Untuk dipanas-panasi agar memusuhi orang-orang kaya dan para penguasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Islam sama sekali berbeda dengan itu. Bukan mengajarkan sama rata sama rasa. Mengajarkan hendaklah yang kaya memperhatikan yang miskin dengan sedekah dan zakat. Orang yang di atas mengayomi yang di bawah, yang di bawah hendaklah menghormati yang di atas. Hendaklah rakyat jelata taat pada pimpinannya, menghormati penguasanya, dan para penguasa hendaklah mengayomi rakyatnya, hendaklah bersikap adil pada mereka, berikan hak-hak mereka. Ini Islam. Diajarkan dengan jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin penguasa kalian. Disuruh untuk taat. Rasulullah SAW juga menyatakan, siapa yang memuliakan penguasa-penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, maka Allah akan muliakan dia yaumul qiyamah. Disuruh untuk dimuliakan. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kok kita disuruh memuliakan penguasa? Enak saja mereka dimulia-muliakan. Ikhwanibidina azakumullah, urusannya bukan pribadi fulan dan fulan yang jadi penguasa. Bukan. Urusannya adalah bahwa keteraturan tidak akan terwujud tanpa kewibawaan penguasa. Kalau penguasa tidak wibawa, dijatuhkan kehormatannya, rakyat enggan untuk taat. Kalau rakyat sudah enggan untuk taat, terjadilah kekacauan-kekacauan. Chaos. Akan terjadi berbagai macam pertumpahan darah dan kekacauan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan cara nasihat kepada penguasa berbeda dengan menasihati orang lain. Man yansah lidi sultanin fal ya'khud biyadih fa in sami'a minhu fadat wa illa fala alaih. Kalau kalian menasihati penguasa, kata Nabi, hendaklah secara langsung, tidak di hadapan umum. Kalau mau dengar, alhamdulillah, itu harapan kita. Wa illa fala alai, kalau tidak maka enggak ada kewajiban atasmu kecuali menyampaikan. Wa ma alaika illa albalagh, tidaklah atasmu kecuali penyampaian. Penyampaian. Kenapa harus memaksa? Kaum muslimin yang saya hormati, kita disuruh menyampaikan. Kalau sudah disampaikan, cukup. Yang ditanya oleh Allah nanti yaumul qiyamah, sudahkah disampaikan? Itu yang ditanya nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, alam yatikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Orang-orang yang sudah diperingati tetapi tidak mau mengindahkan, tidak mau mendengarkan, Allah akan tegur dengan kalimat, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang pemberi peringatan? Qalu bala, kata mereka, tentu sudah datang pada kami pemberi peringatan, tapi kami mendustakan. Mereka akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka takut, alhamdulillah, Kalau mereka mau mengikuti nasihat, alhamdulillah. Kalau tidak, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Demikian pula masalah berhitung 1 dengan 10 banyak mana? 10 dengan 1 juta banyak mana? Ketika beberapa tokoh ditangkap, disudan, dibunuh, digantung, masyarakat marah. Sudah keterlaluan penguasanya, kata mereka. Sudah keterlaluan banyak korban yang ditembak, dibunuh, digantung. Maka masyarakat sudah tidak sabar melawan. Yang tadinya korbannya paling banyak hitungan ratus. Setelah mereka melawan, berapa yang terbunuh dari dua belah pihak muslimin? 2 juta orang. Dan ini bukan saya baca di koran. Saya dengarkan dari beberapa ulama ketika saya ke sana. Duduk menceritakan tentang Sudan. Tahu kalian Sudan. Ketika mereka ditindas oleh penguasanya, korbannya sekian. Ketika melawan, korbannya 2 juta orang. Apakah enggak bisa berhitung, wahai kaum muslimin? Wahai para pemuda-pemuda ekstrim. Kalian enggak bisa menghitung. 200 dengan 2 juta banyak mana? Sabar, sabar, sabar. Imam Ahmad rahimahullah, imamnya ahli sunnah, ditangkap, disiksa, dicambuk. Padahal kalau dia berbicara, ditaati oleh hampir seluruh kaum muslimin. Mereka berdatangan ke penjara. Ya imam, apa perintahmu pada kami? Sabar, sabar. Yang berkata sabar ini dalam keadaan luka di punggungnya, melepuh karena cambukan-cambukan, dalam keadaan sudah pucat pasi, kekurangan makan dan minum, dalam keadaan di penjara, dalam keadaan tersiksa, tetapi kalimatnya sabar, sabar. Fitnah, fitnah. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Kata mereka, ya imam, sekarang sudah terjadi fitnah. Kita sudah dalam fitnah. Apa jawaban beliau rahimahullah? Iya. Tetapi ini fitnatun khassah. Ini fitnah khusus. Tetapi kalau engkau melawan mereka. Kalau kalian melawan mereka. Ammatil fitnah. Fitnah akan merata. Jadi fitnah umum. Fitnah khusus maksudnya si fulan saja. Ditangkap si fulan saja. Disiksa. 1-2 orang. Tapi kalau kalian melawan. Ammatil fitnah, fitnah akan merata. Terjadilah pertumpahan darah di mana-mana. Dimaul muslimin, dimaul muslimin, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Maka wahai para pemuda, darahnya masih darah muda, penuh semangat berapi-api. Ingat, semangat yang tinggi bagus harus diiringi ilmu dan harus diiringi berhitung. Kalau engkau tidak sanggup berhitung dengan baik, kalau engkau tidak sanggup menilai dengan ilmu yang cukup, tanyakan kepada para ulama, ahlul ilmi, para alim ulama, tanyakan pada mereka, bagaimana kami harus bersikap. Bisa mereka akan mengajarkan, jangan, ini akan membawa dampak negatif begini, begini, begini. Kalau ini akan membawa kebaikan-kebaikan, kerjakan yang ini. Sabar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bahaya-bahaya radikalisme. Entah siapa yang membuat pupuknya, yang menyiramnya, kok tumbuh seakan-akan subur di seluruh dunia. Hampir di semua negara muncul pemuda-pemuda ekstrim. Dan ucapan-ucapannya juga aneh. Kami akan datang ke negeri kalian. Kami akan perangi kalian. Ke negeri muslimin di Indonesia. Yang ternyata berkata seperti itu juga kepada Mesir. Dan saya lihat videonya juga demikian. Saya akan datangi negeri kalian. Negeri Tawud. Kami akan perangi kalian. Juga ke Saudi. Kalimatnya terekam. Al-an fi Suriah. Ghadan fi Saudiyah. Sekarang kita di Suriah, besok kita di Saudi, kita perang. Isyarat. Kok aneh? yang dibidik Indonesia, Mesir, Saudi, Yaman, yang notabene mereka mayoritas muslimin, bahkan mereka negeri-negeri muslimin. Loh, kalian ini siapa? Wahai ISIS, kalian ini siapa? Muslimin atau kufar? Atau muslimin yang dibikin, dipengaruhi oleh kufar? Atau muslimin yang ditunggangi oleh Yahudi? Siapa kalian ini? Harusnya kalian berpikir bagaimana menyelamatkan kaum muslimin yang dibantai di Rohingya, di Burma. Atau kalian berpikir bagaimana membela kaum muslimin yang ditindas di negeri-negeri kufar. Bagaimana? Kenapa yang difikirkan oleh kalian tentang negeri-negeri muslimin? Yang walhamdulillah di setiap jengkal tanahnya terdengar suara azan. Kalau mau baca hadis, Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim, dalam bab jihad, beliau menyatakan, ketika akan perang, tunggu, kata Rasulullah SAW, sampai terbit fajar. Jangan serang dulu. Kalau terdengar azan, urungkan. Jangan diperang. Jangan diserang. Kalau tidak terdengar azan, serang. Artinya apa? Azan menjadi tanda bahwa itu muslimin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan berarti tidak ada orang kafir di sana. Ada. Tetapi kalau sudah azan berkumandang, berarti itu negerinya kaum muslimin. Yang mayoritasnya kaum muslimin. Yang dominannya kaum muslimin. Stop. Jangan. Jangan diserang. Bagaimana kira-kira dengan Indonesia? Yang kamu berjalan di mana saja berkumandang azan. Di mana-mana. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlakal ladzina min qablikumul ghulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i, hati-hati kalian dari al-ghulu, dari keekstriman. Ghulu artinya sikap berlebihan dan melampaui batas. Iyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari al ghulu, fa inna ma ahlakal ladina min qablikumul ghulu. Demikian pula disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kalimat qal la tushaddidu, jangan kalian melampaui batas, jangan kalian berlebihan, jangan ekstrim. Fa inna qauman shaddadu ala anfusihim fa shaddadallahu alaihim. Ada satu kaum yang mereka memberat-beratkan diri mereka melampaui batas, maka Allah bikin menjadi berat. Sengaja Allah timpakan kesusahan. Lihat yang tadi binasa karena ghulu. Sekarang ditimpakan sesuatu musibah yang berat karena ekstrim, melampaui batas. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, jangan engkau berlebihan dalam agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan jangan berkata tentang Allah kecuali kebenaran. Jangan berbicara tentang Allah kecuali hak. Jangan berlebihan. Ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini menunjukkan bahwa agama ini hendaklah dikerjakan sesuai dengan apa adanya. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Selamat insyaAllah. Jangan berlebihan, jangan ekstrim. Kalau kemudian mulai mereka kebablasan yang tidak disuruh, mereka kerjakan. Nabi menyatakan sabar, jangan melawan. Sabar. Sampai kalian bertemu aku telaga Haud. Ternyata mereka melawan. Ini ekstrim. Melampaui batas. Karena tidak diperintah. Bahkan disebutkan ulama dari madhab Hanafi, dari madhab Maliki, dari madhab Syafi'i, dari madhab Hambali, dari semua madhab, tidak ada perbedaan. Semuanya berkata dengan kalimat yang sama. Bahwa tidak ada dalam sunnah yang namanya memerangi penguasa muslim. Tidak ada. Enggak ada dalam sunnah, dalam ajaran Nabi untuk bersikap melepaskan diri dari ketaatan penguasa, walaupun penguasa itu zalim, walaupun penguasa itu tidak adil. Tidak ada sunnahnya. Ini barakallahu fikum walhamdulillah. Ayatnya sangat jelas, hadisnya pun sangat jelas. Tetapi memang sudah diisyaratkan, sudah disinyalir akan munculnya kelompok-kelompok ekstremin. Dengarkan satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam tarikh, bukan dalam sahihnya, tapi dalam tarikh Al-Kabir. Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Kata Nabi, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah munculnya seseorang yang membaca Al-Quran. Ketika dia kagum dengan bacaannya, kagum dengan kehebatannya, kehebatannya sendiri. Wa kana rid'an lil Islam, yang tadinya dia pembela Islam. Fansalakha minhu, tiba-tiba dia keluar dari Islam itu. Artinya bukan kafir atau bukan lepas dari Islam, bukan, tetapi keluar dari ajaran Islam. Keluar dari ajaran Islam, wa dhaharahu wa sa'ala jarihi, tiba-tiba memerangi tetangganya sendiri dengan pedangnya. Tiba-tiba membunuh saudaranya sendiri dengan pedangnya. Tiba-tiba menuduhnya dengan musyrik, kafir, halal darahnya. Ini ucapan Rasulullah SAW mengisyaratkan akan muncul kelompok yang seperti itu. Saya hebat, soleh, saya baca Quran bagus, saya alim, hafiz. Melihat tetangganya, aduh ini orang gak ada keislaman, blas. Halal darahnya ini, kafir. Keluarkan pedangnya, bunuh. Kata Nabi, ini yang aku khawatirkan. Ini yang aku khawatirkan. Seorang yang tadinya beribadah pada Allah, baca Quran dengan Masya Allah, dengan bagus. Tetapi tiba-tiba GR, merasa paling hebat sendiri. Merasa paling suci sendiri. Merasa paling bersihnya, paling mukmin. Maka melihat orang lain, kafir, kafir, kafir. Kemudian menghunuskan pedangnya dan membunuh mereka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ayyuhuma awla bisyirk? Wahai Rasulullah, mana yang lebih pantas dikatakan musyrik? Mana yang lebih dekat dengan kesyirikan antara yang dituduh dengan yang menuduh? Kata Nabi, balir rami, bahkan yang menuduh itu lebih dekat kepada kesyirikan daripada yang dituduhnya. Yang menuduh tadi lebih dekat dalam kesyirikan. Padahal beribadah, padahal soleh. Ada kebetulan seorang tokoh khawarij namanya Soleh Ibn Hayy. Padahal tidak soleh. Namanya Soleh Ibn Hayy. Soleh Ibn Hayy ini sholat khusyuk sekali. Ada seorang ulama, kalau enggak salah Tsauri, di sebelahnya. Melihat orang ini sedang sholat khusyuk, ambil sendalnya pindah tempat. A'udzu billah min khusyu'in nifaq. Saya lupa apakah Ibnu Uyainah atau Imam Tsauri. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah dari khusyuknya yang dibuat-buat, khusyu'in nifaq, pindah dia. Saya ketika membaca riwayat ini terheran-heran, kenapa dikatakan khusyu'in nifaq? Khusyuk palsu. Ternyata alhamdulillah kita dapatkan jawaban dari ucapan-ucapan para ulama. Karena si khawarij ini, Soleh Ibn Hayy ini, khusyuk sekali sholatnya, setelah itu membunuh orang. Apa itu khusyuk beneran? Setelah keluar, memerangi muslimin, menumpahkan darah muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Maka berarti khusyuknya tadi khusyuk palsu. Khusyuk yang bukan hakiki. A'udzu billah min khusyu'in nifaq. Maka Imam Abu Uthman As-Sabuni menukil ucapan para ulama, menyatakan kalau pemikirannya khawarij, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, maka jangan kamu terpengaruh dengan sholatnya, ibadahnya, puasanya. Jangan terpengaruh. Dari mana para ulama menyatakan untuk kita tidak terpengaruh dengan kekhusyuannya, kehebatan baca Qurannya? Gak usah terpengaruh dengan itu. Karena dia dal, karena dia sesat. Dari dalil Nabi SAW, nanti akan muncul golongan yang ekstrim, yang baca Qur'annya mengalahkan baca Qur'an kalian. Sholatnya mengalahkan sholat kalian. Puasanya mengalahkan puasa kalian. Siapa kalian yang dimaksud? Para sahabat. Berarti orang-orang ini hebat banget. Sahabat kalah sholatnya. Kalah puasanya. Kalah ibadahnya, kata Nabi. Tetapi di akhir hadisnya Nabi menyatakan, "Lau adraknahum, laqatalnahum qatla adin wa iram." Kalau aku sempat menemui mereka, aku akan perangi mereka. Aku akan perangi mereka. Khairukum man qataluh, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Dan mereka yang terbunuh, syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Apakah hadis di sini enggak pernah dibaca oleh mereka, para pemuda-pemuda ekstrem itu? Apakah enggak pernah dibaca hadis-hadis seperti ini? Nabi keras sekali menyatakan kami akan perangi mereka. Sehingga Ali bin Abi Thalib memerangi kelompok Khawarij. Walaupun mereka salat, walaupun mereka puasa. Mengapa? Karena disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. Perangilah orang-orang yang tabghi. Bughat. Bughat itu yang melawan penguasa. Bughat itu yang menyerang penguasa. Yang memberontak. قَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. Perangi para bughat, kata Nabi. حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. Sampai kembali pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangnya hadis-hadis seperti ini justru diterapkannya pada kelompok-kelompok sempalan. Yang penguasanya bukan penguasa beneran. Diterapkan kepada kelompok yang menamakan diri jamaah. Itu keluar dari jamaah, bunuh. Serang mereka. Oh ini memisahkan diri dari jamaah, berarti lawan kita, perang mereka. Salah. Bukan kesana menerapkannya. Karena kelompok kalian penguasanya bukan penguasa. Karena memang tidak memiliki penguasa. Tidak memiliki kekuasaan. Apa kekuasaan kalian? Daerah mana batas-batas wilayahnya? Tidak ada. Secelinsi aja tidak ada. Tetapi kami kan sudah pernah dibaiat. Zaman dulunya. Kapan? Di mana? Dan di mana kekuasaannya? Mana rakyatnya yang dikatakan di bawah kekuasaan kalian. Ini khudunin a'azakumullah adalah kedustaan. Yang namanya jamaah adalah kaum muslimin. Dan yang namanya imam adalah penguasa muslim. Yang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, memiliki tentara. Itu namanya penguasa. Maka terapkanlah pada penguasa kalian. Silakan tanya kepada para ulama sekarang ini. Yang masih hidup. Tanyakan pada mereka. Siapa yang dimaksud penguasa dalam hadis ini? Kita harus terapkan kemana? Kepimpinan organisasi, pimpinan kelompok, pimpinan partai, atau pimpinan negara? Ini saya akan dijawab dengan sama. Pada pimpinan negara kalian. Terapkan hadis-hadis ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang kedua, kita menanggulanginya adalah dengan kesabaran pula. Tetapi sabar dari provokasi mereka. Apa yang kedua? Syuyu'i. Komunis. Mereka tidak akan memakai tangan mereka sendiri kalau mereka masih sedikit. Mereka selalu memakai tangan orang lain. Tangan kaum muslimin agar menyerang kaum muslimin. Sehingga mereka ikut andil untuk memecah belah kaum muslimin. Hati-hati. Mereka tidak punya agama, mereka tidak punya keyakinan, mereka dalam keadaan kafir, mereka tidak takut pada siapapun. Tidak merasa takut dosa dengan dusta. Tidak merasa takut dosa dengan fitnah. Membikin fitnah di internet, membikin fitnah di majalah, membikin fitnah di sini. Itu semuanya dusta. Isinya provokasi. Hati-hati. Sekarang ini beredar sekian banyak berita provokasi. Sehingga orang membaca bingung. Yang ini menuduh yang itu. Yang itu menuduh yang ini. Yang ini jangan-jangan dia makar. Yang ini juga menuduh kamu jangan-jangan yang makar. Ila akhirih. Nasallahu salam al-afiyah. Nasallahu salam al-afiyah. Sehingga ketika hancur, mereka akan membangun pemikiran kaum muslimin di atas kehancuran, di atas puing-puing dan darah kaum muslimin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kalau keadaan aman tenteram terjaga, kalau keadaan damai, mereka enggak bisa apa-apa. Mau berbuat apa? Sudah jelas dasar negara ini ketuhanan yang Maha Esa. Maka mereka enggak layak hidup di negeri ini. Enggak bisa apa-apa. Tetapi mereka melakukan provokasi agar goncang negara ini. Baru mereka akan masuk ke dalamnya. Atau cara kedua, mereka akan datang ke negeri-negeri kafir, melaporkan negaranya, negara kami melakukan suatu pelanggaran HAM berat, besar. Lapor. Itu penguasa kami, itu negara kami. Astagfirullah. Seakan-akan mereka itu adalah bawahannya para Yahudi, lapor pada Yahudi tentang kaum muslimin di Indonesia. Itu PKI. Na'udzubillah min dzalik. Pintunya HAM. Pertama, digolkan dulu HAM oleh mereka. Harus menghormati HAM. Setelah itu, diawasi. Wahai penguasa Indonesia, itu melanggar HAM. Jangan. Biarkan, bebaskan mereka. Hak asasi manusia dibebaskan. Apa artinya? Mau berkeyakinan apapun boleh. Mau berpemahaman apapun boleh. Maka berkeyakinan dengan ateisme juga boleh. Lihat. Kemudian kalau dilarang, melanggar HAM. Karena hak asasi manusia untuk berpikir, untuk berpendapat, untuk meyakini apapun yang kami yakini. Mau kawin sama jenis tidak apa-apa, itu HAM. Hak kami sendiri. Jadi apa kira-kira negara Indonesia? Jadi apa dasar negara ini ketuhanan yang Maha Esa? Menjadi mereka semuanya bebas mengikuti hawa nafsunya sendiri. Dan itu pemikiran-pemikiran komunis. Tidak perlu ada aturan agama apapun. Yang penting saya mau begini, bebas. Ini tidak layak, tidak cocok. Di negeri yang penuh dengan sopan santun ini. Di negeri yang penuh kerahmahan ini. Di negeri yang masyarakat aslinya memiliki adab dan sopan santun. Beberapa orang-orang asing, apakah dari Yaman, dari Saudi, ataupun bahkan dari negeri-negeri barat sana, ketika datang ke sini, mereka semuanya memuji. Bangsa yang penuh senyum, penuh adab dan sopan santun. Apakah mau dirusak akhlaknya dengan akhlak PKI? Yang kekawin, sesama jenis juga boleh. Yang bahkan mereka membolehkan istri mereka untuk selingkuh dengan orang lain. Dan itu terjadi di komunis di Yaman dan juga di sini. Itu hak kami. Nah, ini kan secara hukum agama, agama siapa? Kita kan gak beragama. Enggak, dalam Al-Quran, Al-Quran yang mana? Kita gak percaya pada Al-Quran. Habis. Tidak lagi beradab, tidak lagi beraturan, tidak lagi memiliki sopan santun, tidak lagi memiliki kemuliaan akhlak, enggak ada. Maka hendaklah sabar dari provokasi-provokasi. Hendaklah cepat laporkan ketika ada gejala-gejala yang melecehkan Al-Quran, melecehkan agama, melecehkan. Ini tanda-tanda. Tanda-tanda kalau mereka sudah menggeliat. Al-Quran diinjak dengan kakinya, difoto, diupload. Kan kurang ajar. Mau bikin kacau kaum muslimin di sini. Salat. Kemudian yang satu berbalik, yang satu seakan-akan astagfirullah, mengejek, difoto, diupload juga. Dan bukan satu kejadian, kejadian di beberapa tempat yang berbeda. Ini semua provokasi agar kaum muslimin marah. Marah, tapi enggak tahu yang mana musuhnya. Akhirnya mereka semua marahnya ke atas. penguasa jangan lindungi komunis, penguasa ila akhirnya. Sampai lebih ekstrim lagi, penguasa adalah komunis. Lo. Kebablasan. Kelihatan sholatnya, kelihatan puasanya, kelihatan agamanya. Kok tiba-tiba jadi komunis? Ini barakallahu fikum adalah permainan-permainan mereka. Maka hendaklah kita jangan terbawa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita sampaikan ini? Barakallahu fikum. Mudah-mudahan berfaedah. Bahwa kaum muslimin hendaklah menggali agamanya dari Quran dan Sunnah. Dan berpegang dengan kuat dan kokoh. Jangan goyah dengan berbagai macam tarikan-tarikan ekstrim ke kiri atau tarikan-tarikan ekstrim ke kanan. Tarikan ekstrim ke kanan untuk kebablasan dalam beragama. Sampai kemudian mengkafirkan dan menghalangkan darah kaum muslimin. Atau sebaliknya, menjauhi agama, meninggalkan agama seperti PKI. Kedua-duanya adalah biang kehancuran. نسأل التوفيق والعافية ونسأل الهداية ورحمة ونسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين جميعا حكاما ومحكومين إلى سواء السبيل. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga negeri ini dari kerusakan dan kehancuran. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga seluruh kaum muslimin di negeri ini, hukaman wa mahkumin, penguasanya dan rakyatnya, agar terbimbing dalam hidayah, terbimbing dengan tauhid wa sunnah. Semoga kita dipersatukan di atas awak agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur, negeri yang penuh berkah, negeri yang terus kokoh, tidak mudah dipecah belah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.